Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله. Melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Salihin pada bab تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. Bab haramnya melaknat manusia bi'ainihi secara tertentu, au dabbatin atau hewan, yakni maksud dari bab ini tentang hukum melaknat seseorang dengan secara khusus tertentu, berbeda dengan laknat yang secara umum. Misalnya kita mengatakan laknat Allah terhadap orang-orang zalim, atau laknat Allah terhadap orang-orang fasik. Ini namanya laknat yang sifatnya umum. Ya, laknat yang sifatnya umum jelas diperbolehkan di dalam ayat maupun hadis, banyak disebutkan laknat yang sifatnya umum. Adapun la'an al-insan bi'ainihi, yakni melaknat manusia orang-orang secara tertentu, misalnya melaknat fulan ibnu fulan, la'anatullah ala fulan ibni fulan, semoga Allah melaknat fulan ibnu fulan. Nah, ini namanya la'an mu'ayyan atau la'anul insan bi'ainihi. Disebutkan oleh Nawawi bahwa hukum la'anat yang seperti itu pada dasarnya haram, tidak diperbolehkan. Dan makna la'anat adalah al-ib'ad wa tard min rahmatillah azza wa jal, menjauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika disebutkan la'anat secara tertentu kepada orang-orang tertentu, yakni hukum terhadap seseorang secara khusus agar dijauhkan dari rahmat Allah azza wa jal. Nah, ini menurut apa yang disebutkan di sini hukumnya haram. Walaupun sebetulnya ada khilaf di antara ulama tentang hukum la'anat, melaknat seseorang secara tertentu, ada khilaf di antara ulama sebagian ulama membolehkan tapi dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat. Misalnya orang tersebut yakni memang orang yang berhak, dikarenakan kejahatan yang melampaui batas, kejahatan yang sangat membahayakan muslimin, dan yakni kondisi yang ada padanya berupa kejahatan-kejahatan tersebut, ya, yakni membuat dibolehkannya dia dilaknat secara khusus demi selamatnya kaum muslimin dari kejahatan tersebut. Ini sebagian pendapat ulama. Yani ada khilaf dalam hal ini. Apa yang disebutkan oleh Nawawi rahimahullah ini yang beliau kuatkan, bukan ini merupakan kesepakatan para ulama. Ya. Dan tentunya yani lebih hati-hati kita tidak melakukan laknat kepada orang-orang tertentu, kecuali memang di sana ada hal-hal yang tadi kita sebutkan, ketentuan-ketentuan yang karenanya dia berhak untuk dilaknat. Kemudian juga di samping melaknat manusia, au dabbatin, laknat terhadap dabbah. Dabbah artinya hewan, jadi termasuk juga dilarang melaknat hewan. Disebutkan oleh Nawawi rahimahullah hadis an Abi Zaid Thabit ibn Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu an wa huwa min ahli bai'at Ridwan, dari Abu Zaid Thabit bin Dhahhak Al-Ansari, semoga Allah meridainya, wa huwa min ahli bai'at Ridwan, beliau termasuk orang yang mengikuti bai'at Ar-Ridwan. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin bi millatin ghairi al-islam kadiban muta'ammida fa huwa kama qala, وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa 'ala yamin," siapa yang sumpah pada suatu sumpah, bi millatin ghairil islam, dengan agama selain Islam, kadziban muta'ammida, dia dalam hal itu berdusta dan sengaja, fa huwa kama qala, maka itu seperti yang dia katakan. Wa man qatala nafsahu bi syai' udziba bihi yaumal qiyamah, dan siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia uzziba bihi, akan disiksa dengannya di hari kiamat kelak. Walaysa ala rajulin nadrun fima la yamlikuhu, dan tidaklah diperbolehkan bagi seseorang untuk bernazar pada perkara, pada sesuatu yang dia tidak memilikinya. Wala'anul mu'min kaqatlihi, dan melaknat seorang mu'min itu seperti membunuhnya. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pada hadis ini, hadis Zaid bin Abu Zaid Thabit bin Al-Dhahhak radhiyallahu an mencakup beberapa hukum, di antaranya tentunya yang terkait dengan bab kita, dan yang terkait dengan bab kita justru akhir daripada hadis ini, di mana Nabi katakan wala'anul mu'min kaqatlihi, dan melaknat seorang mukmin kaqatlihi, seperti membunuhnya. Ini menunjukkan haramnya melaknat seorang mukmin, karena Nabi SAW menyerupakan dengan membunuhnya. Diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, yani idza qulta lil mu'min la'anakallah fa ka'annama qataltahu. Jadi kalau engkau katakan kepada seorang mukmin semoga Allah melaknatimu, ibarat kamu membunuhnya. Karena la'anat artinya mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal, mendoakan supaya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia ibarat seorang yang terbunuh, tidak lagi punya kehidupan karena dia jauh dari rahmat Allah Azza wa Jal. Nah, jadi la'anat merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Tidak boleh seseorang bermain-main dalam bab la'anat, bermudah-mudahan dalam bab la'anat. Dan ini menunjukkan bahwa melaknat seorang mukmin pada dasarnya adalah haram. Ya, merupakan dosa besar yang sangat terlarang dalam Islam. Kemudian bagian yang lain dari hadis ini menerangkan, yang pertama, man halafa ala yaminin bi millatin ghairil Islam kadiban muta'ammidan fa huwa kama qal. Seorang yang bersumpah pada suatu sumpah dengan agama selain Islam dengan kedustaan yang disengaja. Diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah maksud daripada sabda Nabi tersebut, yaitu semisal orang mengatakan dalam sumpahnya, misalnya dia mengatakan kepada temannya, kalau fulan tidak datang, demi Allah, maka dia adalah Yahudi atau dia adalah Nasrani. Nah, ketika ternyata fulan tidak datang, maka dia seperti yang dia katakan, yakni dia menfonis fulan adalah Yahudi dan fulan adalah Nasrani. Dan ini tentu suatu pelanggaran agama yang sangat besar, karena sumpah yang seperti itu seolah-olah dia mengkafirkan, ya, walaupun ini terkait dengan sesuatu, yakni kalau dia tidak datang maka begini. Kalau seandainya datang sudah enggak ada masalah, walaupun ini yakni hal yang tidak baik model-model seperti ini. Tapi kalau ternyata tidak seperti yang dia katakan, maka ini menjadi suatu vonis terhadap seseorang bahwa fulan Yahudi atau fulan Nasrani. Dan ini sangat berbahaya, ya. Ini takfir, semacam mengkafirkan, walaupun tidak secara langsung, tapi dikaitkan dengan sesuatu. Oleh karenanya sangat dilarang sumpah-sumpah yang seperti itu. Dan seseorang ketika dia bersumpah, hendaknya bersumpah dengan cara yang benar. Bersumpah dengan Allah Azza wa Jal, demi Allah fulan datang, demi Allah fulan enggak datang, begitu saja. Walaupun sering-sering sumpah itu juga tidak baik. Sumpah diperlukan ketika yakni perlu penekanan pada sesuatu, sehingga ketika itu dia bersumpah untuk lebih menekankan apa yang dia katakan. Adapun tidak ada keperluan, maka sering sumpah itu hal yang tidak baik, apalagi dengan cara yang melanggar agama. Ini jelas kejelekan di atas kejelekan, ya, kejelekan yang bertumpuk. Kemudian atau juga bermakna, yakni dia menfonis dirinya bahwa kalau fulan tidak datang maka dirinya Yahudi atau dirinya Nasrani. Ini juga mencelakakan dirinya ketika dia bersumpah dengan sumpah yang seperti itu, ternyata kenyataannya berbeda dengan apa yang dia katakan, maka dia telah memvonis dirinya sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani. Dan ini yakni mengkafirkan dirinya sendiri atau menjerumuskan dirinya dalam kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Jelas ini juga hal yang terlarang. Oleh karenanya, sekali lagi, kalau seseorang hendak bersumpah, ingin menekankan sesuatu, bersumpahlah dengan cara yang benar. Kemudian bagian yang berikutnya dari hadis ini, hukum tentang bunuh diri. Wa man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah. Dan siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, 'udziba bihi yaumal qiyamah, maka dia akan disiksa dengannya di hari kiamat. Hadis ini menunjukkan tentang haramnya bunuh diri dan menunjukkan bahwa bunuh diri merupakan salah satu dari dosa-dosa besar, karena diancam dengan ancaman siksaan di hari kiamat kelak atau di akhirat kelak, dan dia akan terus disiksa dengan alat atau dengan cara yang dia pakai dalam praktek bunuh dirinya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ayat-ayat Al-Quran juga menunjukkan haramnya bunuh diri. Di antaranya firman Allah Azza wa Jal, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Azza wa Jal sangat berkasih sayang terhadap diri-diri kalian. Bagaimana Allah Azza wa Jal mengasihi diri kalian, tapi justru kalian membunuh diri-diri kalian. Ikhwan fillah rahimakumullah, ayat ini seperti diterangkan ulama, yakni di samping mengharamkan bunuh diri juga mengharamkan saling membunuh, karena wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri-diri kalian, yakni maknanya sesama mukminin saling membunuh, ini juga dilarang. Jadi ayat ini memberikan dua makna paling tidaknya. Pertama, haramnya bunuh diri. Yang kedua, haramnya saling membunuh. Begitu pula pada surat Al-Baqarah 195, sebelumnya An-Nisa 29. Pada surat Al-Baqarah 195 Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan jangan kalian melemparkan diri-diri kalian yakni dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Nah, bunuh diri adalah salah satu bentuk seseorang melemparkan dirinya dalam kebinasaan. Wahsinu, berbuat baiklah kalian. Ya, perbuatan seperti itu bertentangan dengan ihsan, maka tidak boleh. Justru kalian diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada semuanya, tentunya termasuk kepada diri kalian sendiri. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Jadi bunuh diri jelas diharamkan dalam Islam. Terkait dengan hadis ini, Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengingatkan tentang suatu masalah yang sering terjadi di masa ini, yaitu aksi bom bunuh diri. Beliau dalam syarah hadis ini mengingatkan tentang hal ini, dan ini sangat penting ya, ucapan beliau ini sangat penting sekali, karena sebagian para pelaku membunuh diri terkadang mendukung kegiatan mereka dengan ucapan Syekh bin Utsaimin yang lain, yang dianggap oleh mereka mendukung kegiatan mereka. Padahal kalau kita lihat dalam syarah hadis ini sangat jelas beliau menentang kegiatan bom bunuh diri tersebut. Beliau mengatakan, di sini saya bacakan untuk lebih jelas dan kita ambil faedah dari beliau tentang hukum bom bunuh diri. Ya. Dan sekali lagi kita katakan ini sangat penting, karena banyak syubhat terutama di kalangan mereka. Mereka berusaha mencari ucapan-ucapan ulama yang mendukung mereka, baik ulama dahulu maupun ulama belakangan, dan lebih-lebih lagi ulama mereka yang memang mendukung aksi-aksi dan kegiatan bom bunuh diri tersebut. Kita lihat penjelasan Syekh bin Utsaimin. Wa min dzalika fi'lu ba'dhin nas alladziina yantahirun yalbasul insan qanabil yahzimuha ala batnihi thumma yadhhabu ila fi'atin min al'adu wa yutliquha fayakun huwa awwal man yamut. Di antara bentuk bunuh diri adalah apa yang dilakukan sebagian orang yang melakukan bunuh diri tersebut. Seseorang misalnya yalbasu qanabil, memakai bom-bom yang dirakit di tubuhnya, diikat di tubuhnya, di perutnya, kemudian dia pergi ke sekelompok musuh, lalu dia ledakkan sehingga dia yang pertama kali mati. Hadza yu'tabaru qatilan li nafsihi. Nah, kata-kata yang sangat jelas dari beliau, hadza yu'tabaru qatilan li nafsihi, ini termasuk bunuh diri. Ya, jadi jangan dianggap ini bom syahid, mati syahid, mujahid yang pasti mendapatkan surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Ini adalah yakni keyakinan-keyakinan yang batil. Beliau katakan hadza yu'tabaru qatilan li nafsihi, ini dianggap seorang yang bunuh diri. Wa yu'adzabu bima qatala bihi nafsahu fi jahannam wal 'iyadu billah, dan dia akan disiksa dengan alat yang dia bunuh dirinya dengannya di dalam neraka jahannam wal 'iyadu billah, semoga Allah melindungi kita dari jahannam. Wa haula yutliquna 'ala anfusihim al-fida'iyin, mereka sendiri orang-orang itu, para pelaku itu telah menyebut diri mereka sebagai al-fida'iyin, yakni orang-orang yang menebus dirinya atau mungkin maksudnya menebus dengan diri mereka untuk lepas dari neraka jahannam. Mereka anggap diri mereka sebagai syahid. Ya, mungkin itu maksudnya. Walakinnahum qatalu anfusahum, tapi mereka qatalu anfusahum, telah membunuh diri-diri mereka. Fayu'adzabun fi nari jahannam bima qatalu bihi anfusahum, sehingga mereka akan diazab di neraka jahannam dengan apa yang mereka bunuh diri mereka dengannya. Walaisu bisyuhada, ya, mereka bukan syahid. Dengan jelas beliau mengatakan begitu, laisu bisyuhada, mereka bukan syahid. Li'annahum fa'alu fi'lan muharraman, karena mereka telah melakukan suatu perbuatan yang haram. والشهيد هو الذي يتقرب إلى الله بفعل ما أمره الله به لا بفعل ما نهاه عنه. Seorang yang syahid adalah yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan apa yang Allah perintahkan, tidak dengan melakukan apa yang Allah larang. Ya. Kemudian Syekh bin Utsaimin menyebutkan tadi surat An-Nisa 29 dan Al-Baqarah 195. Selanjutnya beliau mengatakan, walakinna naqulu haula alladziina nasma anhum annahum yaf'aluna dzalik narju alla yu'adzzabun li'annahum jahiluna muta'awwilun lakinnahum laysa lahum ajrun wa laysu bisyuhada li'annahum fa'alu ma lam ya'dzan bihi Allah bal ma nahallahu anhu. Tapi mereka yang kita dengar bahwa mereka melakukan itu, kita berharap tidak disiksa. Yani ini perlu dipahami bahwa hukum asalnya mereka yang bunuh diri disiksa dengan cara bunuh diri mereka. Tapi terkhusus orang-orang yang melakukan pembunuh diri itu, ya, beliau masih berharap mereka supaya tidak disiksa. Kenapa? Karena mereka bodoh dan mereka melakukan takwil. Yani, ya, Allah Azza wa Jalla tentunya Maha tahu tentang masing-masing mereka. Dan ini beliau bicara di zaman dulu, ya. Mungkin juga fatwa-fatwa ulama belum banyak yang atau belum sampai kepada sebagian mereka. Jadi kalau memang ada orang yang belum tahu hukum tersebut atau ada takwil, ya, diharapkan tidak disiksa atau dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi laisa lahum ajrun, mereka enggak dapat pahala. Jelas tentang pahala enggak dapat. Kenapa? Karena jelas perbuatan yang salah. Walaisu bisyuhada, dan mereka bukan syahid karena mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini mesti kita pahami kata-kata beliau, hukum asal bahwa ini bunuh diri dan haram dan pelakunya akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla sesuai cara bunuh diri mereka. Adapun orang yang jahil memang belum tahu, bisa jadi dimaafkan, tapi jangan berharap dapat pahala, ya, atau bahkan dikatakan syahid. Adapun sebagian yang lain, terutama di zaman sekarang ini, sudah banyak keterangan para ulama, banyak media yang membahas tentang hal ini, sehingga sangat mungkin orang-orang itu telah paham fatwa-fatwa ulama yang mengharamkan perbuatan itu. Ya, sehingga ketika tetap saja melakukan kegiatan-kegiatan tersebut sementara telah diketahui fatwa-fatwa ulama, maka ya bisa jadi mereka tidak dapat uzur. Ya, sekali lagi Allah Maha tahu tentang siapa yang berhak diberi maaf dan siapa yang tetap akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi seorang yang telah paham, ya, pada dasarnya dia tidak tidak dikatakan seperti yang dikatakan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah, hukum asalnya mereka diancam untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Ya, begitu. Kemudian beliau juga menerangkan di sini, ya, cukup panjang. Intinya bahwa apa yang dijadikan dalil oleh sebagian mereka yaitu kisah para sahabat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat membahayakan mereka, ini tidak jadi dalil untuk membenarkan kegiatan praktek-praktek bom bunuh diri tersebut. Mereka berusaha membenarkan aksi mereka dengan perbuatan sebagian sahabat seperti Al-Bara' bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Bara' bin Malik radhiyallahu anhu, beliau saudara Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau seorang pemberani ketika perang melawan Musailamah Al-Kadzab dan pasukannya, dan Musailamah terdesak sehingga bertahan di benteng mereka, kemudian ditutup pintunya, maka Al-Bara bin Malik mengatakan kepada para sahabat agar dia dilemparkan ya, dilemparkan ke dalam benteng tersebut untuk berusaha membuka pintu dari dalam. Dan ini sebuah yakni perbuatan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa, karena dengan itu ya dia akan berada di tengah-tengah musuh sendirian ya, di benteng mereka lagi. Maka dilemparkanlah Al-Bara bin Malik radhiyallahu anhu, walhamdulillah Allah azza wa jalla selamatkan beliau. Ya, ini suatu hal yang sangat luar biasa dari beliau, keberanian yang luar biasa. Beliau berusaha melawan musuh sampai pada akhirnya bisa membuka pintu benteng itu dari dalam, dan beliau selamat. Nah, perbuatan ini dianggap oleh orang-orang takfiriyun dan harafiyun yang biasa melakukan aksi membunuh diri itu, dianggap ini sebagai dalil yang membolehkan aksi membunuh diri. Maka ulama menerangkan ya, seperti yang dikatakan oleh Syaikh bin Utsaimin, maknanya bahwa ini berbeda. Ya, berbeda. Karena apa yang dilakukan Al-Bara bin Malik ini bukan suatu hal yang jelas menyebabkan kematian dia, buktinya dia selamat. Ya, dan dia enggak membunuh diri dirinya sendiri dengan senjatanya, tidak. Dia tetap melawan musuh. Ya, dia tetap melawan musuh, dan alhamdulillah ternyata beliau pun selamat. Adapun seorang yang melakukan bom bunuh diri, jelas dia telah membunuh dirinya dengan senjatanya sendiri, dan hampir dikatakan pasti dia mati. Ya, kemungkinan selamatnya hampir dikatakan 0%. Ya, jadi sangat berbeda antara kegiatan bom bunuh diri dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga apa yang dilakukan para sahabat itu bukan sebagai dalil yang membolehkan kegiatan bom bunuh diri. Kemudian beliau juga menerangkan di sini bagaimana tentang mereka yang melakukan bunuh diri, apakah kemudian dihukumi kafir? Jawabnya tidak. Orang yang melakukan bunuh diri apapun caranya, dengan mungkin senjata tajam atau dengan tali ataupun yang lain, ini yakni orangnya tidak dihukumi kafir selama dia masih beriman. Hanya saja ini merupakan dosa besar yang sangat besar, sehingga dia diperlakukan ya, karena masih muslim, seperti jenazah muslimin, dikafani, disolati, dan seterusnya. Kemudian berikutnya bagian yang lain dari hadis ini, walaysa ala rajulin nadrun fima la yamlikuh, dan tidak boleh bagi seseorang untuk bernazar pada sesuatu yang dia tidak miliki. Ya, tidak boleh bernazar pada sesuatu yang dia tidak miliki. Kalau bernazar, bernazarlah dengan apa yang dia miliki. Dia hendak berkurban dengan hewan yang dia miliki, bukan berkorban dengan milik orang lain. Selanjutnya An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis yang lain. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lisiddiqin an yakuna la'ana. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi lisiddiq, tidak sepantasnya bagi as-siddiq ya, an yakuna la'ana, untuk menjadi orang yang suka melaknat. La yanbaghi, tidak sepantasnya kata-kata ini sering juga bermakna haram, yakni tidak boleh, dalam arti sesuatu yang diharamkan. Lisiddiqin, bagi as-siddiq, as-siddiq ini orang yang sangat mempercayai, sangat membenarkan, sangat beriman. Dan yang ma'ruf dengan julukan ini adalah Abu Bakar radhiyallahu an as-siddiq. Tidak sematasnya menjadi orang yang suka melaknat. Nah, ini sebagai dalil bahwa suka melaknat ini akhlak yang tercela, akhlak yang tidak baik. Dan seperti yang telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu, bahwa melaknat seorang mukmin pada dasarnya hukumnya haram. Wa Nabi Dadda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunu al-la'anun shufa'a wala shuhada yawm al-qiyamah. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Darda radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu al-la'anun shufa'a wala shuhada yawm al-qiyamah. Al-la'anun, orang-orang yang suka melaknat, la yakun, tidak akan menjadi syufa'a, orang-orang yang memberi syafaat. Wala syuhada, tidak pula akan menjadi para syuhada di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Ini merupakan ancaman yang cukup berat, ya. Kesempatan untuk menjadi syahid, kesempatan untuk menjadi orang yang bisa memberi syafaat di hari kiamat tertutup baginya. Kesempatan besar, kesempatan mulia tersebut tertutup baginya ketika dia di dunia menjadi orang yang suka melaknat. Hadis berikutnya, wa Nabi Darda wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تلعنوا بلعنة الله, jangan kalian saling melaknat dengan laknat Allah. ولا بغضبه, jangan pula dengan kemurkaan Allah Azza wa Jal. Yani mendoakan supaya seseorang dikenai kemurkaan Allah Azza wa Jal, ditimpa kemurkaan Allah Azza wa Jal. Wala binar, tidak pula dengan neraka. Ya, jangan saling mendoakan, ya, untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal darinya. Nah, jadi hadis ini juga menunjukkan haramnya saling melaknat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasan sahih. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa al-mu'min bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badi." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an," bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencacat, "walal la'an," suka melaknat, "walal fahish," orang yang omongannya sangat kotor atau perbuatannya, ya, sangat kotor, "walal badhi," ya, kurang lebih maknanya sama, al-fahish dan badi, yakni perbuatan dan tutur katanya sangat kotor, perbuatan-perbuatan keji dan kata-kata yang keji. Nah, seorang mukmin bukanlah yang seperti itu. Seorang mukmin yakni menjaga tutur katanya dari kata-kata yang seperti itu, tidak suka melaknat dan seterusnya, ya. Dan termasuk daripada melaknat, yakni laknat pada dasarnya adalah as-sab wasyatam, suka mencacat, suka mencela, ya. Lebih parah lagi kalau mendoakan supaya dilaknat. Tapi hanya mencela dan mencacat ini secara bahasa sudah termasuk melaknat. Jadi seorang mukmin hendaknya menjaga tutur katanya dari celaan dan cercaan. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal 'abda idza la'ana syai'an sa'idat al-la'natu ila as-sama' fatughlaqu abwabu as-sama' dunaha thumma tahbitu ila al-ardi fayughlaqu fatughlaqu abwabuha dunaha thumma ta'khudhu yaminan wa shimala fa idza lam tajid masaghan raj'at ila alladhi lu'in fa in kana ahlan lidhalik wa illa raj'at ila qa'iliha. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Darda ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza la'ana syai'an, sesungguhnya seorang hamba bila melaknat sesuatu. Melaknat sesuatu di sini sifatnya umum, termasuk disebutkan di dalam judul bab ini melaknat apa? Hewan-hewan. Ya, di sini Nabi katakan la'ana syai'an, melaknat sesuatu. Jadi bukan hanya terkait dengan melaknat manusia. Melaknat hewan pun tidak boleh. Ketika seseorang melaknat, sa'idatil la'natu ila as-sama', maka laknat itu naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama' dunaha, maka pintu-pintu langit tertutup. Tidak mau terbuka untuk laknat itu. Maka laknat itu pun tahbutu ila al-ard, turun ke bumi karena enggak diterima di langit. Batu gelaku abu-abu aduna, juga pintu-pintu bumi tertutup sehingga laknat itu tidak bisa masuk ke bumi. Tuma ta'khudu yaminan wa shimala, maka laknat itu pun ya mengambil arah kanan dan kiri. Fa'ilam tajid masagan, kalau tidak mendapatkan tempat maka dia akan kembali kepada yang dilaknat. Kalau yang dilaknat memang pantas. Ketika yang dilaknat memang pantas dilaknat, maka laknat itu akan mengenainya. Wa illa, kalau ternyata tidak pantas untuk dilaknat, ya, orang maupun hewan tersebut, maka raja'at ila qa'iliha, laknat itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Na'udzubillah min dzalik, sehingga laknat bisa kembali kepada yang mengucapkan. Bisa menimpa dirinya sendiri, ya. Seperti kata orang, senjata makan tuan, akhirnya dia terkena laknatnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu berhati-hatilah dari kata-kata tersebut yang bisa mencelakakan di seseorang. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa imra'atun min al-ansar 'ala naqatin fadajirat فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد رواه مسلم. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma ia berkata bahwa bainama Rasulullah fi ba'di asfarihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian safar beliau, wamra'atun min al-ansar 'ala naqah, ada seorang wanita dari Ansar ikut bersama rombongan beliau, dia naik seekor unta, fadajirat, maka untanya merasa letih, lelah, ya, berjalannya lambat dan susah. Maka si wanita itu marah, fala'anatha, sehingga melaknat untanya sendiri. Fasami'a dzalika Rasulullah, maka Rasulullah SAW mendengar bahwa wanita itu melaknat untanya, maka kata beliau, khudhu ma 'alayha wa da'uha. Kalau begitu ambil apa yang di atas unta itu dari beban-bebannya, wa da'uha, dan biarkan unta itu pergi. Karena unta itu sudah terlaknat, dilaknat oleh si wanita itu. Ya, nah, bisa jadi wanita itu justru terlaknat sendiri ketika unta itu tidak berhak untuk dilaknat sesuai hadis yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Atau memang unta itu terkena laknat, ya dalam arti mal'unah memang terkena laknat. Wallahu a'lam. Yang jelas kata Imran berikutnya, faka'anni araha al'an tamshi fin nas. Seolah-olah aku melihat si wanita itu araha kembali ke unta atau ke wanita ini. Fakani araha al'an tamshi fin nas ma ya'ridu laha ahadun. Rawahu Muslim. Ya. Jadi nampaknya di sini kembali ke wanita. Araha yakni al-mar'ah. Di sini Syekh bin Al-Faymin rahimahullah mengatakan wa hadha min babi ta'zir. Ya, artinya sebelum kita jelaskan, fakani araha seolah-olah aku melihatnya, ya. Araha ha dhamir ha yang artinya dia, ini kembali ke si wanita itu. Sekarang wanita itu tamshi berjalan di tengah-tengah manusia bersama orang-orang. Ma ya'ridu laha ahadun, tidak seorang pun yakni menoleh kepadanya atau yakni menyapa dia, tidak. Riwayat Muslim. Nah, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, hadza min bab at-ta'zir. Ini masuk dalam bab ta'zir, yakni hukuman kepada wanita itu. Artinya sebagai bentuk pengingkaran Rasulullah kepada wanita itu, kenapa? Karena dia melaknat hewan. Ya. Pengingkaran dari beliau sekaligus hukuman. Hewannya suruh pergi, akhirnya dia enggak naik kendaraan, akhirnya dia berjalan kaki. Bukan hanya itu, akhirnya dia pun tidak seorang pun menyapa dia. Ya. Dan ini sekali lagi min babit ta'zir, sebagai hukuman kepada wanita itu karena telah melakukan pelanggaran. At-ta'zir li hadhil mar'ah an tal'ana dabatan la tastahiq al-la'n. Di mana dia telah melaknat seekor unta yang tidak berhak untuk dilaknat. Walihada qala la tashabuna dabah mal'un li anna hadhihi al-mar'ah la'anatha wal mal'un la yanbaghi an yustamal falidhalika nahana nabiyyu 'anha wa tarakaha fayakunu hadha ta'ziran lil mar'ah allati la'anat hadhihi ad-dabah wa hiya la tastahiq. Wallahu muwaffiq. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Nabi SAW memberi pelajaran yang tegas kepada wanita itu sebagai bentuk hukuman. Yang ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa melaknat hewan itu tidak diperbolehkan. Di samping juga ini ada pelajaran lain, ini adalah salah satu bentuk hajar. Terkadang seseorang dihajar karena apa? Karena suatu dosa, maksiat. Ya. Tidak selalu hajar dilakukan karena suatu bid'ah. Bahkan terkadang al-hajar ya didiamkan seseorang karena suatu dosa. Wa Abi Barzah Nadlah ibn Ubaid al-Aslami radhiyallahu an qala bainama jariyatun ala naqatin 'alayha ba'd mata'il qaum id basarat bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tadayaqa bihimul jabal faqalat hal اللهم لعنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة رواه مسلم قوله حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام وهي كلمة لزجر الإبل. Dari Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami ia berkata بينما جاري على ناقة. Suatu saat ada seorang wanita di atas untanya, alaiha mata'u al-qaum, di atas unta itu ada barang-barang milik kaum, yakni orang-orang yang bersamanya. Idba surat bin nabi wa tadayaqa bihimul jabal, di mana kemudian wanita itu melihat Nabi SAW wa tadayaqa bihim al-jabal, dan yakni gunung ketika itu yang mereka daki, tadayaq yakni jalannya sempit ya, jalan gunung tersebut sempit. Nampaknya begitu makna hadis ini. Kemudian wanita itu mengatakan hal. Ini istilah untuk apa? Untuk yakni membangkitkan unta tersebut. Seperti kita misalnya kepada hewan hus-hus. Ada yang semakna dengan itu. Itu dalam bahasa Arab dengan kata-kata hal, hal. Allahumma la'anha. Kemudian bukan hanya itu, ternyata dia melaknat hewannya, untanya. Ya Allah, la'anatilah unta ini. Nah, mungkin karena untanya enggak segera melaju sehingga dia marah, akhirnya dia melaknat unta itu. Maka Nabi SAW mendengar dan beliau mengatakan la tusahibna naqatun 'alaiha la'nah. Jangan sampai ya menemani kita dalam safar kita ini seekor unta yang sudah ada laknat padanya. Nah, ini juga sebagai peringatan bagi wanita itu. Akhirnya unta itu dibiarkan pergi ya, dan wanita itu akhirnya tidak lagi punya unta tersebut. Nah, ini juga wallahu alam hukuman kepada wanita itu. Qala An-Nawawi rahimahullah wa alam anna hadha al-hadith qad yustashkal ma'nah wala iskala fihi bal al-murad an-nahyu an tusahibahum tilka an-naqah wa laysa fihi nahyun an bay'iha wa dhabhiha wa rukubiha fi ghairi suhbati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal kullu dhalika wa ma siwahu min at-tasarrufat ja'izun la man'a minhu illa min musahabatihi biha. لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان والله أعلم. Ya, di sini ada keterangan dari Nawawi tentang disuruh perginya hewan tersebut. Yani apakah akhirnya hewan itu menjadi hewan liar yang tidak bertuan atau bagaimana? Kata beliau, wa'alam ketahuilah bahwa di sini terkadang maknanya dipahami dengan sulit ya, sulit dipahami maknanya. Wala iskala fihi, padahal tidak ada kesulitan dalam memahami hadis ini. Bahkan yang dimaksud dengan hadis ini adalah larangan untuk unta itu menyertai Nabi SAW dalam perjalanan beliau. Tidak ada pada hadis itu larangan untuk menjualnya atau menyembelihnya atau menaikinya pada keadaan lain, yakni ketika tidak menyertai Nabi dalam perjalanan. Bahkan semua, yakni penjualan, penyembelihan, semua itu boleh, tidak ada larangan. Yang dilarang hanya menyertai Nabi SAW. Ya, karena semua dari jual beli dan menyembelihnya itu pada dasarnya boleh, yang dilarang hanya satu macam, yaitu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya menurut keterangan Nawawi rahimahullah taala. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini, wallahu a'lam bissawab.